namakan dakwah Islam, menisbatkan kepada Islam. Ini dakwah Islam, ini seruan dan ajakan kepada Islam. Banyak kelompok, banyak bendera-bendera yang dipajang, dikibarkan dengan mengatasnamakan Islam. Namun ternyata setelah kita telusuri, dipelajari, dilihat, ternyata dakwahnya bukan kepada Allah, namun dakwah kepada kelompoknya, seruan dan ajakan untuk berasabiah kepada kelompoknya, mati dan hidup di atas kelompoknya, bertaklid kepada kelompoknya. Demikian, ini tentunya bukanlah dakwah Nabi alaihi salatu wassalam. Maka kita akan perhatikan bagaimana metode dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dakwah ilallah, mengajak kepada jalan Allah, agama Allah, di atas prinsip-prinsip Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan pemahaman salaful ummah, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, berdakwah dengan penuh keikhlasan dan kejujuran. Tidak ada tujuan-tujuan yang lain dari tujuan duniawi yang akan mengotori dan merusak dakwah tersebut. Qala hafizahullah ta'ala an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha Mu'adhan ila al-Yaman qala innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab falyakun awwala ma tad'uuhum ilayhi shahadatu an la ilaha illallah wa fi riwayatin ila ay yuwahhidullah fa inhum ata'uka lidhalika fa'alimhum anna Allah aftarada 'alayhim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa laylatin wa inhum ata'uka lidhalika fa'alimhum anna Allah aftarada 'alayhim sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim fataraddu 'ala fuqara'ihim fa inhum ata'uka lidhalika fa iyyaka wa karaima amwalihim wattaqi da'watal mazlum fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijab. Akhraja al hadith al Bukhari wa Muslim wa Nasa'i wa Ibn Majah wa Darimi wa Ahmad. Hadis yang pertama, sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari, demikian pula al-Imam Muslim di dalam sahih keduanya. Demikian pula hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Ibnu Majah, Wad-Darimi dan al-Imam Ahmad. Dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas, yaitu Abdullah Ibnu Abbas Ibnu Abdul Muttalib Al-Hashimi, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat yang mulia, masyhur, termasuk salah satu sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk sahabat yang sangat luas ilmunya, terkhusus dalam bidang tafsir, ya, dalam bidang ilmu tafsir. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma salah satu rujukan umat ini di dalam mempelajari tafsir Al-Qur'anil Karim. Hal itu dikarenakan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mendoakannya karena kesungguhan, keseriusan, kerajinan Ibnu Abbas ketika di masa mudanya untuk mencari ilmu, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakannya dengan doa Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil, ya Allah faqihkan anak muda ini dalam urusan agamanya dan ajarkan dia ilmu tafsir Al-Quran. Yang kedua, Ibnu Abbas menjadi seorang alim mufassir yang unggul, rujukan umat dalam bidang tafsir Al-Quran, karena semangat dalam menuntut ilmu. Fa'abdullah Ibnu Abbas dengan kelebihan keutamaan yang ada pada beliau, kedekatan hubungan beliau dengan Nabi, ya, kedekatan hubungan beliau dengan Nabi, termasuk sepupu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak kemudian bersandar kepada kelebihan ini atau bersandar dengan doa Nabi tadi, tidak mencukupkan dengan doanya Nabi, iya, kemudian bersantai-santai, kemudian tidak serius, tidak semangat di dalam mempelajari ilmu agama, tidak. Tapi Ibnu Abbas mengencangkan ikat pinggangnya. Setelah wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkeliling ke satu sahabat, dari satu sahabat ke sahabat yang lainnya, dari sahabat-sahabat kibar, Ibnu Mas'ud, ya, dan yang lainnya dari para sahabat-sahabat kibar, datang kepada mereka, mengambil ilmu dari mereka, bertanya kepada mereka, mencatat ilmu hadis dari mereka. Itu Ibnu Abbas. Terkenal di dalam biografi beliau bagaimana semangat dan keseriusan yang tinggi ada pada Ibnu Abbas dalam menuntut ilmu. Ini tentunya merupakan pelajaran bagi kita semuanya, salah satu faedah bagi kita untuk terus bersemangat di dalam menuntut ilmu, karena ilmu merupakan pondasi di dalam beramal. Dengan ilmu seorang akan benar amalannya dan bisa diterima oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma menyatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha Mu'adzan ila al-Yaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala mengutus sahabat Mu'ad ke negeri Yaman untuk apa? Untuk sebuah misi dakwah. Sebuah misi dakwah. Ya, Nabi tidak mencukupkan dakwah di kota Madinah atau di sekitarnya, namun lebih dari itu beliau ingin berdakwah jauh lagi, menebarkan Islam, menebarkan kalimat tauhid la ilaha illallah, mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah, menjadi muwahhidin agar mereka selamat dari azabnya nanti di yaumil qiyamah. Maka diutuslah Mu'ad bin Jabal, sahabat yang mulia radhiyallahu ta'ala anhu, ke negeri Yaman yang ketika itu mayoritas penduduknya adalah ahlul kitab dari kaum Yahud wa Nasara. Qala, maka Nabi SAW ketika akan mengutus Mu'ad, beliau memberikan pesan-pesan khusus kepada sang da'i ini yang akan berdakwah di jalan Allah. Nabi memberikan pesan-pesan, bimbingan, arahan kepada beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab, sungguh engkau akan mendatangi suatu kaum dari ahlul kitab, masyarakat yang mayoritas penduduknya adalah ahlul kitab dari kaum Yahud wan Nasara, yang mana kita tahu bahwasanya ahlul kitab mereka orang-orang yang memiliki na'am agama, bukan yang sama sekali tidak ada agamanya. Orang-orang yang memiliki rujukan di dalam agama mereka. Al-Yahud merujuk kepada Taurat dan juga An-Nasara merujuk kepada Injil. Walaupun telah terjadi perubahan-perubahan pada dua kitab ini, namun pada asalnya mereka memiliki rujukan. Yang mana dua kitab ini, kita meyakini bahwasanya dua kitab Al-Injil wa Taurah itu datang dari sisi Allah, Allah yang menurunkannya. Akan tetapi mereka ahlul kitab tidak bisa menjaga amanah, tidak menjaga amanah, justru berkhianat terhadap wahyu Allah yang Allah turunkan dalam At-Taurah wal Injil. Mereka melakukan at-tabdil wat-taghyir, merubah, mengganti-ganti syariat dan hukum-hukum Allah dalam dua kitab yang mulia tersebut. Nabi menyebutkan demikian agar Mu'ath bin Jabal memiliki persiapan bahwa yang dihadapi ini ahlul kitab, orang-orang yang berilmu, yang faham mengerti tentang Taurah wal Injil. Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaih, maka hendaklah yang pertama kali engkau dakwahkan, sampaikan kepada mereka adalah syahadat la ilaha illallah. Yang pertama kali kamu dakwahkan adalah syahadat terkait dengan tauhid, permasalahan yang terpenting, permasalahan na'am yang paling utama, perintah yang paling utama dan paling penting di dalam agama, yaitu perintah untuk bertauhid, bersyahadah la ilaha illallah. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, ila ayyu wahidullah, hendaklah engkau mendakwahi mereka untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Mentauhidkan Allah. Dari sini menunjukkan kepada kita bahwa ahlul kitab mereka bukan muwahhidin, artinya mereka telah melakukan kesyirikan dan berbagai kekufuran, sehingga mereka diajak untuk tauhid. Kalau dikatakan mereka itu juga muwahhidun, orang-orang yang mentauhidkan Allah, tidak benar. Tidak benar. Tapi mereka telah jatuh pada kesyirikan. Walaupun Nabi Musa, ya, Nabi Musa yang diturunkan kepadanya Taurat, mengajak Bani Israel untuk mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah, dan sebagian dari Bani Israel beriman kepada Musa, bentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula Nabi Isa mengajak umatnya untuk mentauhidkan Allah, dan sebagian pula beriman kepada Isa. Namun setelah itu mereka melakukan perubahan-perubahan. Al-Yahud menyatakan Uzair ibnullah, Uzair itu anak Allah. Wan-Nasara menyatakan Isa binu ibnullah, Isa binu Maryam ibnullah, Isa bin Maryam itu adalah anak Allah. Artinya mereka telah melakukan kesyirikan, menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah, sekutu-sekutu bagi Allah tabaraka wa ta'ala, sehingga mereka difonis oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai kafirin. Laqad kafara alladhina qalu inna allaha al-masih ibn Maryam, telah kafir orang-orang yang menyatakan bahwasanya Allah itu al-masih ibn Maryam, dan telah kafir orang-orang yang menyatakan Allah itu salisun salasa, akidah trinitas pada kaum Nasar. Maka Allah memvonis mereka dengan kekufuran, bahwasanya mereka adalah orang-orang kafir, mereka adalah orang-orang yang telah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini vonis dari Allah azza wa jal. Maka oleh karena itu di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'ath ke negeri Yaman untuk mengajak mereka kembali kepada agama mereka yang dulu, agama yang murni yang dibawa oleh Musa dan dibawa oleh Isa, yaitu agama Islam, yaitu mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, beribadah kepada Allah semata, memurnikan berbagai bentuk ibadah hanya untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Ini dakwah yang pertama kali adalah dakwah at-tauhid. Wa inhum ata'uka lidzalik, jika mereka mentaati engkau dalam hal ini, yakni mau bertauhid, mau berislam, mau bersyahadat dengan la ilaha illallah anna muhammadar rasulullah, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'alimhum anna Allah tarda alaihim khamsa salawatin fi kulli yaumin wa lailah, maka sampaikan kepada mereka, ajari mereka dan sampaikan kepada mereka bahwasanya Allah tabaraka wa taala telah memfardukan atas mereka salat 5 waktu dalam sehari semalam. Sehingga ini urutan-urutan dalam dakwah, yaitu secara al-aham fal-aham, ya, memprioritaskan yang terpenting kemudian yang penting dan seterusnya. Permasalahan yang sangat-sangat penting yaitu terkait dengan at-tauhid, terkait dengan aqidah. Ya. Dan di masa ini pula, di zaman kita hidup ini juga, permasalahan ini bukan permasalahan yang sangat, bukan permasalahan yang remeh. Permasalahan terkait dengan aqidah, memurnikan aqidah, memurnikan ibadah kepada Allah, ini permasalahan yang sangat-sangat penting untuk kita senantiasa mengingatkan umat tentang permasalahan ini, mengajari mereka bagaimana tauhid yang benar, bagaimana seorang bertauhid kepada Allah, apa itu akidah yang lurus, akidah yang benar, dan mana akidah yang bengkok, akidah yang telah terkotori dengan berbagai macam kesyirikan, menyekutukan Allah tabaraka wa ta'ala. InsyaAllah ta'ala kita akan lanjutkan pembahasan hadis ini dalam pertemuan berikutnya. Allah ta'ala alam bisawab. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.